lupakan. Meski jarak waktu memisahkan, ku doakan selalu, ku nantikan selalu, kau yang tak pernah ku lupakan. Kau tak berjuang sendirian, ku nyanyikan lagu semangatmu. Lelahmu dan lelahku, pelukmu dan pelukku. Kau tak berjuang sendirian, genggam erat lambang di dadamu. Pastikan jadi harga diri suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Genggam berat lambang di dadamu. Persija menyatukan kita semua. Hapus segala selamanya Persija, semua bersaudara. Persija menyatukan kita semua. Persija menyatukan kita semua. Tak pernah lupakan, meski jarak waktu memisahkan. Ku doakan selalu, ku nantikan selalu. Kau yang tak pernah lupakan. Kau tak berjuang sendirian. Kau tak berjuang sendirian, genggam erat lambang di dadamu. Pasti dan jadi harga diri suatu kebanggaan, suatu kehormatan. Genggam erat lambang di dadamu. Persija menyatukan kita semua. Hapus segala perbedaan. Selamanya Persija, semua bersaudara. Persija menyatukan kita semua. Persija menyatukan kita semua.